Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid ke-4. Cetakan tahun 1989. Mulai halaman 109. Kitab Uraian Keajaiban Hati. Lanjutan dari sebelumnya. Penjelasan tentang bisikan hati, cita-citanya, segala yang tergores padanya, dan maksud-maksudnya, yang disiksakan seorang hamba dengan yang tersebut itu, dan apa yang dimaafkan, tiada disiksakan dengan yang demikian. Ketahuilah kiranya, bahwa ini adalah hal yang tersembunyi, yang memerlukan kepada penguraian. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang bertentangan telah membentangkannya dan meragukan jalan untuk mengumpulkannya, kecuali pada ulama-ulama yang ahli tentang syariat. Telah diriwayatkan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Dimaafkan dari umatku apa yang dibisikkan oleh hati bila tidak dikatakannya atau dikerjakannya." Hadis oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat penjaga, 'Apabila hambaku bercita-cita perbuatan keji, maka janganlah kamu tuliskan. Kalau dikerjakannya, maka tulislah satu kekejian. Apabila ia bercita-cita berbuat baik yang tidak dikerjakannya, maka tulislah satu kebaikan. Dan kalau dikerjakannya, maka tulislah 10 kebaikan." Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Dan itu adalah dalil tentang dimaafkan pekerjaan dan cita-cita hati akan perbuatan keji. Dan pada kata-kata yang lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yang artinya, orang yang bercita-cita perbuatan baik, lalu tidak dikerjakannya, maka dituliskan suatu kebaikan baginya. Dan orang yang bercita-cita suatu perbuatan baik, lalu dikerjakannya, maka dituliskan baginya 700 gandanya. Dan orang yang bercita-cita perbuatan keji, lalu tidak dikerjakan, maka tidak dituliskan. Dan kalau dikerjakan, maka dituliskan. Dan pada kata-kata yang lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yang artinya, apabila seseorang berkata akan mengerjakan suatu pekerjaan keji, maka aku akan mengampunkannya selama tidak dikerjakannya. Semua yang tersebut tadi menunjukkan kepada pemaafan. Adapun yang menunjukkan kepada penyiksaan ialah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Artinya, sekiranya kamu terangkan apa yang dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungkan kamu juga. Allah mengampuni orang-orang yang dikehendakinya dan menyiksa orang yang dikehendakinya. Surat Al-Baqarah ayat 284. Dan firman Allah Ta'ala, yang artinya, dan janganlah engkau turut apa yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan menerima pernyataan. Semuanya akan menerima pertanyaan. Surat Al-Isra ayat 36. Firman itu menunjukkan bahwa perbuatan hati adalah seperti perbuatan pendengaran dan penglihatan. Tidak dimaafkan. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taktumus syahadata famay yaktumha fa innahu athimun qalbuh." Artinya, dan janganlah menyembunyikan kesaksian. Siapa yang menyembunyikan kesaksian itu, sesungguhnya hatinya berdosa. Surat Al-Baqarah ayat 283. Dan firman Allah Ta'ala, "La yu'akhidukumullahu bilaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum." Artinya, Allah tidak mengadakan tuntutan kewajiban karena sumpahmu yang tidak disengaja. Tetapi Ia mengadakan tuntutan kewajiban terhadap apa yang dikerjakan hatimu. Surat Al-Baqarah ayat 225. Sebenarnya pada kami tentang persoalan ini tidak dapat dipahami sebelum diliputi dengan uraian pekerjaan hati. Dari permulaan lahirnya sampai kepada lahirnya perbuatan pada anggota badan. Maka sekarang kami terangkan bahwa yang pertama, datang pada hati ialah goresan. Sebagaimana umpamanya tergores pada hati seorang rupa seorang wanita. Dan wanita itu di belakang di jalan. Jikalau ia berpaling kepadanya, niscaya dilihatnya. Yang kedua, berkobar-kobar keinginan melihat. Dan itu adalah gerakan nafsu syahwat yang menjadi sifat manusia. Dan ini terjadi dari goresan yang pertama tadi. Dan kami namakan kecenderungan tabiat. Dan yang pertama tadi dinamakan kata hati atau hadithun nafsi. Yang ketiga, keputusan hati bahwa seyogialah itu dikerjakan. Artinya, seyogialah bahwa ia akan memandang wanita itu. Karena tabiat atau karakter manusia, apabila cenderung kepada sesuatu, niscaya kemauan dan niat itu tidak bergerak sebelum segala penghalang tersingkirkan. Kadang-kadang ia dicegah oleh malu atau takut menoleh. Dan tidak adanya penghalang-penghalang itu kadang-kadang dengan perhatian. Yaitu pada umumnya itu suatu ketetapan dari pihak akal. Dan ini dinamakan tekad atau keyakinan. Dan tekad itu mengikuti goresan dan kecenderungan hati. Dan yang keempat, keputusan, azam, atau cita-cita untuk menoleh kepada wanita tersebut dan keyakinan niat hati pada yang demikian. Dan inilah yang kami namakan cita-cita, niat, dan maksud mengerjakannya. Cita-cita itu kadang-kadang mempunyai dasar yang lemah. Tetapi apabila hati mendengar kepada goresan yang pertama sehingga panjang penarikannya kepada jiwa, niscaya cita-cita itu menjadi kuat dan menjadi kemauan yang diyakini. Apabila kemauan telah diyakini, kadang-kadang timbul penyesalan sesudah keyakinan itu, lalu ditinggalkan mengerjakannya. Dan kadang-kadang lupa disebabkan oleh sesuatu penghalang, lalu tidak dikerjakan dan tidak menoleh kepadanya. Dan kadang-kadang dicegah oleh sesuatu pencegah yang sulit mengerjakannya. Maka di sini ada empat hal bagi hati sebelum dikerjakan dengan anggota badan. Yaitu goresan, yakni kata hati. Kemudian kecenderungan, kemudian tekad, kemudian cita-cita. Maka kami jelaskan bahwa goresan itu tidak dikenakan tuntutan, karena ia tidak termasuk dalam ikhtiar atau pilihan atau usaha. Begitu pula kecenderungan dan berkobarnya nafsu syahwat. Keduanya tidak juga termasuk dalam ikhtiar. Dan itulah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi SAW, dimaafkan daripada umatku apa yang dibisikkan oleh hatinya. Maka kata hati itu merupakan goresan-goresan yang membisikkan dalam hati atau jiwa, dan tidak diikuti oleh cita-cita mengerjakannya. Adapun cita-cita dan azam, maka tidak dinamakan kata hati. Akan tetapi kata hati adalah sebagaimana diriwayatkan dari Utsman bin Mad'un, di mana ia mengatakan kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, hatiku mengatakan kepadaku supaya aku ceraikan Khawlah." Lalu Nabi SAW menjawab, "Hati-hati, sesungguhnya di antara sunahku ialah kawin atau nikah." Utsman bin Mad'un berkata lagi, "Hatiku mengatakan kepadaku supaya aku potong alat nafsu syahwatku." Nabi SAW menjawab, "Hati-hati, memutuskan alat nafsu syahwat umatku ialah membiasakan berpuasa." Utsman bin Mad'un berkata pula, "Hatiku mengatakan kepadaku supaya aku menjadi padri." Nabi SAW menjawab, "Hati-hati, kepadrian umatku ialah jihad dan haji." Utsman bin Mad'un berkata lagi, "Hatiku mengatakan kepadaku supaya aku meninggalkan makan daging." Nabi SAW menjawab, "Hati-hati, sesungguhnya aku menyukai daging. Jikalau aku memperolehnya, niscaya aku makan. Dan jikalau aku minta kepada Allah, niscaya diberinya kepadaku." Dirawikan oleh At-Tirmidzi dari Ali bin Zaid, dari Said bin Al-Musayyab. Semua goresan ini tidak disertai oleh azam mengerjakannya adalah kata hati atau hadithun nafsi. Dan karena itulah Utsman bin Mad'un bermusyawarah dengan Rasulullah SAW, karena tidak ada padanya azam dan cita-cita dengan perbuatan itu. Adapun yang ketiga, yaitu tekad dan keputusan hati, bahwa seyogyalah ia mengerjakannya, maka ini adalah keraguan-raguan atau taraddud di antara terpaksa atau dengan pilihan, yaitu ikhtiar, untuk mengerjakannya. Dan keadaan berbeda-beda padanya, yang ikhtiar atau dengan pilihan dan kemauan sendiri dilakukan tuntutan. Dan yang itirari atau yang terpaksa dikerjakan tidak dilakukan tuntutan. Adapun yang keempat, yaitu cita-cita mengerjakannya, maka dilakukan tuntutan. Kecuali kalau tidak dikerjakannya, maka itu diperhatikan. Kalau ditinggalkannya karena takut kepada Allah Ta'ala dan menyesal di atas cita-citanya itu, niscaya dituliskan untuknya suatu kebaikan, karena cita-citanya itu keji. Dan penjagaan diri dan mujahadahnya akan hawa nafsu itu suatu kebaikan. Dan cita-cita yang sesuai dengan tabiat itu termasuk di antara yang menunjukkan kepada sempurnanya kelalaian kepada Allah Ta'ala. Dan mencegah diri dengan mujahadah itu menyalahi tabiat atau keinginan hawa nafsu yang memerlukan kepada kekuatan besar. Maka sesungguhnya menyalahi tabiat itu adalah amalan karena Allah Ta'ala. Dan amalan karena Allah Ta'ala itu lebih berat daripada kesungguhannya menyetujui setan dengan menyetujui tabiat atau keinginan hawa nafsu itu. Lalu dituliskan suatu kebaikan baginya. Karena ia menguatkan kesungguhannya, mencegah diri dan cita-citanya yang tersebut daripada cita-citanya mengerjakan perbuatan itu. Kalau ia tercegah dari perbuatan itu disebabkan oleh sesuatu pencegahan atau ditinggalkannya disebabkan sesuatu halangan, bukan karena takut kepada Allah Ta'ala, niscaya dituliskan suatu kekejian padanya. Karena cita-citanya itu merupakan suatu perbuatan ikhtiari dari hati. Alasan atas uraian ini ialah apa yang diriwayatkan dalam kitab Sahih yang terurai pada kata-kata hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat alaihissalam itu berkata bahwa Tuhanku, orang itu hambamu yang bermaksud berbuat kekejian, sedang ia lebih melihatnya. Maka Allah berfirman, intiplah dia. Kalau dikerjakannya, maka tulislah kejahatan itu seperti yang dikerjakan. Kalau ditinggalkannya, maka tulislah suatu kebaikan baginya. Sesungguhnya ia meninggalkan kekejian itu dari karena aku. Hadis ini dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Sekiranya dikatakan, jikalau tidak dikerjakan kekejian itu, dimaksudkan ialah ditinggalkan karena Allah. Adapun apabila seorang berazam kepada perbuatan keji, lalu berhalangan disebabkan oleh sesuatu sebab atau karena lupa, maka bagaimanakah kekejian itu dituliskan baginya suatu kebaikan? Nabi SAW bersabda, manusia itu dibangkitkan menurut niatnya. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Jabir. Kita mengetahui bahwa siapa yang berazam pada malamnya bahwa pada paginya ia akan membunuh orang Islam atau akan berzina dengan seorang wanita, lalu mati ia pada malam itu, niscaya ia mati di atas kemaksiatan. Dan ia dibangkitkan nanti menurut niatnya. Ia telah bercita-cita dengan perbuatan keji dan tidak dikerjakannya. Keterangan yang kuat tentang itu ialah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, apabila bertemu dua orang Muslim dengan pedang di tangannya masing-masing, maka si pembunuh dan yang terbunuh itu dalam neraka. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, ini si pembunuh, maka bagaimana halnya yang terbunuh? Nabi SAW menjawab, karena ia bermaksud membunuh temannya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar. Ini adalah suatu ketegasan atau nas tentang jadinya isi neraka dengan semata-mata kehendak. Sedang ia terbunuh dengan teraniaya. Maka bagaimana menjadi sangkaan bahwa Allah Ta'ala tiada mengadakan tuntutan atau siksaan dengan niat dan cita-citanya. Bahkan semua cita-cita itu masuk di dalam pilihan atau ikhtiar seorang hamba. Ia dituntut atau disiksa dengan yang demikian, kecuali ditutupnya dengan kebaikan dan meruntuhkan azam dengan penyesalan itu kebaikan. Maka karena itulah dituliskan baginya suatu kebaikan. Adapun luputnya yang dimaksud lantaran halangan, maka tidaklah dinamakan kebaikan. Goresan-goresan hati, kata hati, dan berkobarnya keinginan, tidaklah semua ini masuk ke dalam ikhtiar. Mengadakan tuntutan atau siksaan dengan hal tersebut adalah memberatkan sesuatu yang tiada disanggupi. Dan karena itulah, tatkala turun firman Allah Ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Artinya, sekiranya kamu terangkan apa yang dalam hatimu atau kamu sembunyikannya, niscaya Allah akan memperhitungkan kamu juga. Surat Al-Baqarah ayat 284. Lalu datanglah banyak daripada sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Kami diberati dengan yang tiada kami sanggupi, bahwa seseorang dari kami berkata dalam hatinya, dengan yang tiada disukainya, tetap dalam hatinya. Kemudian ia diperkirakan yang demikian." Nabi SAW menjawab, "Mungkin kamu mengatakan seperti dikatakan oleh orang Yahudi, kami mendengar dan kami ingkari. Katakanlah, kami mendengar dan kami taati." Lalu para sahabat itu berkata, "Kami mendengar dan kami taati." Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ke lapangan sesudah setahun dengan firman-Nya, "La yukallifullaha nafsan illa wus'aha." Artinya, Allah tiada memikulkan kewajiban kepada seseorang melainkan sekedar kekuatannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Maka jelaslah bahwa semua pekerjaan hati yang tidak masuk dalam kelapangan adalah yang tidak diadakan tuntutan atau siksaan. Maka ini adalah penyingkapan tutup daripada keraguan. Tiap-tiap orang yang menyangka bahwa semua yang berlaku dalam hati dinamakan kata hati dan tidak diperbedakannya di antara tiga bagian itu, maka pastilah ia salah. Bagaimana tidak diadakan tuntutan atau siksaan dengan pekerjaan hati, seperti sombong, membanggakan diri, riya, nifak, dengki, dan sejumlah perbuatan hati yang keji-keji lainnya. Bahkan, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya dimintai tanggung jawab. Artinya, yang tidak masuk dalam ikhtiar atau dalam pilihan dan kemauannya sendiri. Kalau jatuh pandangan tanpa ikhtiar kepada wanita yang bukan mahramnya, maka tidak diadakan tuntutan siksaan. Kalau diikutinya dengan pandangan kedua, maka diadakan tuntutan atau siksaan. Karena sudah dengan pilihan dan kemauan. Maka begitu pula, semua goresan hati berlalu seperti ini. Bahkan hati itu lebih utama diadakan tuntutan atau siksaan. Karena dia adalah pokok. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takwa itu di sini." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada hati. Diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah. Allah Ta'ala berfirman, "Lan yanalallaha luhumha wala dimauha alakin yanaluhut taqwa minkum." Artinya, tiada akan sampai daging dan darahnya itu kepada Allah. Hanya yang sampai kepadanya ialah takwa daripadamu. Surat Al-Hajj ayat 37. Nabi SAW bersabda, "Dosa itu membekas pada hati." Nabi SAW bersabda, "Kebajikan itu ialah yang menenteramkan hati, walaupun mereka meminta fatwa pada engkau, dan mereka meminta fatwa pada engkau." Diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Abi Sa'labah. Sehingga kami dapat mengatakan bahwa apabila hati yang memberi fatwa menetapkan dengan kepositifan sesuatu dan ia bersalah dalam hal itu, maka ia memperoleh pahala. Bahkan siapa yang menyangka bahwa ia suci atau mempunyai wudu, maka bolehlah ia mengerjakan sholat. Kalau ia sudah mengerjakan sholat, kemudian teringat bahwa ia tiada berwudu, niscaya baginya pahala dengan perbuatannya itu. Kalau ia teringat, kemudian ia tinggalkan atau tiada dikerjakannya salat, niscaya ia disiksa. Siapa yang mendapati seorang wanita pada tempat tidurnya, lalu menyangka bahwa wanita itu istrinya, niscaya ia tidak maksiat dengan menyetubuhinya, walaupun ternyata kemudian wanita itu orang lain. Kalau disangkanya wanita itu orang lain, lalu disetubuhinya, niscaya ia maksiat, walaupun ternyata kemudian wanita itu istrinya. Semua itu dipandang kepada hati, tidak kepada anggota badan. Penjelasan bahwa bisikan hati adakah tergambar menjadi terputus secara keseluruhan ketika berzikir atau tidak? Ketahuilah kiranya bahwa para ulama yang mengintip hati, yang memperhatikan sifat-sifat dan keajaiban-keajaiban hati, berbeda pendapat tentang persoalan ini dalam 5 golongan. Suatu golongan berkata bahwa bisikan atau bisikan setan itu terputus dengan mengingati Allah atau berzikir. Karena Nabi SAW bersabda, apabila mengingati Allah, niscaya hati itu mengendap atau al-khansu. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Anas. Al-khansu itu ialah diam, seakan-akan hati itu diam. Suatu golongan berkata bahwa pokoknya bisikan itu tiada menghilang, akan tetapi berjalan di dalam hati dan tiada mempunyai bekas. Sebab apabila hati itu tenggelam dalam zikir atau menyebut dengan mengingati Allah, niscaya ia terhijab atau terdinding daripada berbekas dengan bisikan itu. Seperti orang yang sibuk dengan cita-citanya. Kadang-kadang ia berkata-kata dan tiada difahaminya yang diperkatakan itu, walaupun suara itu terlintas pada pendengarannya. Suatu golongan berkata bahwa bisikan setan itu tiada hilang dan bekasnya juga tiada hilang. Tetapi yang hilang ialah mengerasnya pada hati, seakan-akan hati itu dibisikkan dari jauh dan bisikan lemah. Suatu golongan berkata bahwa bisikan itu seketika menghilang ketika mengingati Allah atau berzikir. Dan pada seketika yang lain, zikir itu menghilang. Dan ganti berganti keduanya pada waktu-waktu yang berdekatan. Dan diduga karena berdekatnya bahwa waktu-waktu itu bersamaan. Yaitu seperti bola yang ada padanya titik-titik yang bercerai-berai. Apabila Anda putarkan bola itu dengan cepat, niscaya Anda melihat titik-titik itu, bundaran-bundaran itu, disebabkan cepat bersambungnya dengan gerak. Mereka itu mengambil dalil bahwa pengendapan itu telah tersebut pada hadis dan tidak menyaksikan bisikan setan itu serta zikir. Dan tiada dasar bagi yang demikian kecuali inilah. Suatu golongan berkata bahwa bisikan setan dan zikir itu selalu berjalan bergandengan pada hati, yang tiada putus-putusnya. Dan sebagaimana manusia kadang-kadang melihat dengan kedua matanya dua bentuk dalam suatu keadaan, maka begitu pula lah hati kadang-kadang menjadi tempat berlalunya dua benda. Nabi SAW bersabda, masing-masing hamba Allah atau manusia mempunyai 4 biji mata. 2 biji pada kepalanya untuk melihat urusan dunia, dan 2 biji pada hatinya untuk melihat urusan agamanya. Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami dari Mu'az. Kepada inilah Al-Muhasibi berjalan. Dan yang benar menurut kami ialah bahwa semua mazhab atau aliran ini betul. Tetapi semuanya adalah singkat daripada meliputi dengan segala macam bisikan itu. Masing-masing mereka hanya memandang kepada semacam saja dari bisikan itu lalu menerangkannya.